Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Nanti rekaman acara di Dusun Lingga Kuamang ini mudah mencarinya di YouTube. Mana yang saya pakai baju hijau itu di Lingga Kuamang. Ini sebetulnya cara Pak Bupati Bungo untuk menjawab pertanyaan yang banyak di internet, kenapa Ustaz Somad tak pernah ganti baju? Setiap ceramah putih terus. Maka Pak Bupati mengasih baju hijau. Sekarang ini ustaz-ustaz lagi tren. Kemarin di Aceh saya berdampingan dengan Ustaz Oren. Bajunya oren. Kemudian saya di Samarinda jumpa dengan Ustaz Pink. Sorbannya pink, sampai cincinnya pun pink. Jadi saya bingung warna apa yang mau saya cari. Rupanya di Bungo dapat Ustaz hijau daun. Dan sama-sama kita hormati Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, beserta Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, yang ada kepala maupun tidak. Ibu, Bapak, anggota DPRD, lalu kemudian Bapak Bupati Tebo, lalu kemudian pula alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ustaz Somad, ini tempat ustaz ceramah nanti. Asalnya adalah pemukiman saudara-saudara kita yang berhijrah dari Pulau Jawa. Transmigrasi tahun 1985. Pripun kabare, apik? Alhamdulillah. Jangan jawab panjang-panjang, saya tak paham. Mau Jawa, mau Melayu, mau Sunda, mau Batak, mau Minangkabau, mau Banjar, mau Makassar, semuanya disatukan oleh La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu tema yang tertulis. Dengan semangat kemerdekaan 1945, kita perkokoh pertama ukhuwah Islaminya. Saya berceramah ini tidak pandai banyak-banyak. Ada penceramah itu bisa semua dibahasnya, dari mulai Einstein sampai Socrates. Saya bahas sesuai dengan tema. Makanya di mana saya ceramah dibuat balihonya besar, tema ukhuwah Islamiyah. Nanti habis ukhuwah Islamiyah baru satu lagi ukhuwah Wataniyah. Biasanya kalau saya ceramah itu TV One minta izin merekam. Tapi ketika ke Bungo tak ada izin, langsung datang saja. Ini yang baju merah TV One memang beda. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih ada orang Jawa mempermasalahkan calon menantunya yang tidak satu suku. Ustaz tahu dari mana? Anak lajang itu menangis mengadu ke saya, Ustaz, calon mertua saya gak nerima saya. Kenapa? Karena saya orang Batak. Kenapa tak diterimanya? Takut dia derajatnya jatuh dari emas langsung jadi tulang. Ini orang belum ngaji. Mau dia Batak, mau dia Jawa, memangnya nanti malaikat bertanya, ma suku buka? Sukumu apa? Yang ditanya adalah marrab buka, Tuhanmu yang akan ditanya. Maka mau kau Jawa, mau kau Batak, yang penting engkau bersyahadat, asyhadu an la ilaha. Itu yang diulang berapa kali tadi? Subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Zuhur, asyhadu an la ilaha illallah. Asar, sebentar lagi. Maghrib, isya, tahajud, witir, doa, qabliyah, ba'diyah. Itu semua adalah untuk menguatkan kita bahwa kita bersaudara dalam ukhuwah Islamiyah. Tolong videonya jangan dipotong. Nanti videonya dipotong, ah tengok tuh, Abdul Somad radikal. hanya bersaudara sesama Islam saja. Dia tidak mengakui saudara yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Katolik. Belum selesai ceramah lagi. Makanya kalau download, downloadlah sampai habis. Beli paket 2 giga. Ini bahayanya kalau orang nonton ceramah tak modal. Tapi masyarakat bungo tidak lagi mendownload di internet, langsung nyata. Saya paham. Bapak ibu yang hadir ini jauh-jauh datang dari Merangin, dari mana-mana datang. Jauh. Mudah-mudahan yang datang jauh sesuai dengan langkah kakinya, setiap langkahnya menghapus dosa, setiap langkahnya menaikkan derajat. Kami datang tidak jalan kaki Pak Ustaz, naik mobil. Setiap tetes bensinnya dibalas oleh Allah. Kami tidak pakai bensin Pak Ustaz, Pertalite. Setiap tetes Pertalite. Itu mereka bertakbir karena ada yang menguap. Saya kasih tahu kalau ada kawan menguap di sebelah, takbir. Karena menguap itu salah satu ciri. Orang menguap itu pertama diganggu setan, yang kedua cacingan. Tapi insya Allah orang dusun Lingga Kuamang tidak akan cacingan karena ikan patin banyak sekali. Patin rasa durian. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun suku engkau, Melayu. Orang Jawa tidak boleh mengejek orang Melayu. Wah, tengok tuh orang Melayu pengecut, suka melarikan diri. Melayu, Melayu dari lari. Mau Melayu, orang Melayu pula tidak boleh berkata, ini tanah nenek moyang kami, maka engkau adalah pendatang. Ini tanah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Makanya nanti bapak ibu kalau pergi ke Jambi, datang tukang parkir, parkir, ini tanah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kau minta parkir. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini semua kita bisa bersama kalau kita merasa asalnya sama. Mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Sunda, mau orang Melayu, mau orang Bugis, mau orang Makassar, mau orang Banjar, asalnya semua daripada Nabi Adam. Betul? Tolong angkat tangan siapa yang tak merasa keturunan Adam. Berarti keturunan monyet. Karena yang mengatakan tidak dari Adam itu namanya Charles Darwin. Kata Charles Darwin, itu dia keturunan monyet. Sedangkan kita ini semuanya berasal dari Adam. Adam dari mana? Adam dari tanah. Dari tanah menjadi Adam. Adam diciptakan dari tanah. Ustaz Somad, ya, kalau memang kita ini dari tanah berarti sifatnya sama lah. Sama. Macam mana sifat tanah? Rendah. Macam mana sifat tanah? Di bawah. Macam mana sifat tanah? Dipijak-pijak. Macam mana sifat tanah? Rendah hati, tawaduk. Kenapa ada kawan saya yang sombong? Dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Tapi jangan ini nanti dijadikan alat untuk mengejek tetangga kawan, ya? Jangan. Jangan nanti pulang dari sini, ah, engkau lah yang kata Ustaz sama tanah sengketa. Kalau kita tunjuk orang satu, sesungguhnya empat ke kita. Hei tanah sengketa! Dia satu empat ke kita. Kau sengketa, sengketa, sengketa, sengketa. Insya Allah semua yang ada di sini semuanya dari tanah yang baik-baik insya Allah. Yang tak mengucapkan amin tanah sengketa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya alhamdulillah selama dalam perjalanan ini, tadi pagi di Damas Raya, ini di Lingga Kuamang, nanti malam balik lagi ke Damas Raya. Nanti malam kajiannya khusus, tak ada kajian lain. Salat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nanti malam kita bahas. Yang mau ikut ke Damas Raya silakan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa menjalin ukhuwah Islamiyah kalau kita masih mempertentangkan suku, masih mempertentangkan asal muasal. Kita ini semuanya berasal dari tanah, naik ke atas tanah, jalan-jalan di atas tanah, tak lama lagi masuk ke dalam tanah. Betul? Nampak-nampaknya saya lebih dulu daripada bapak ibu. Nampak-nampaknya antara saya, bapak dan ibu, saya